Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladhi akramana bidinihi wa hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi antabi'ah ila yaumil qiyamah. Pendengar RRI yang berbahagia, saudara-saudaraku di jalan Allah, semoga kita tetap berada dalam kebaikan dan insyaallah menjadikan kehidupan ini menjadi suasana yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dan tetap menjalin silaturahmi di antara kita. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkum dalam kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada suratul A'raf ayat ke-64. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakazzabuhu fa'anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulki وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Maka mereka mendustakan Nabi Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam sampan atau bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Pada ayat ini Allah berbicara tentang hikayat penyelamatan, bahwa telah kita baca Nabi Nuh alaihi salam telah melaksanakan mukaddimah yang panjang tentang persiapan untuk selamat dari takdir Allah yang pada saatnya akan menurunkan hujan selebat-lebatnya dan memancarkan mata air dari bawah bumi. Kalau kita lihat dari segi realitas pada saat itu, di mana mereka berada pada kondisi geografis dataran tinggi, maka apa yang dibuat, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh berupa pengumpulan kayu, merakit sampan, perahu, itu sangat luar biasa, tidak masuk akalnya. Tetapi Nabi Nuh yang mengaplikasikan dirinya sebagai seorang pemimpin, dan dia mempersiapkan penyelamatan-penyelamatan yang baik untuk masyarakatnya. Tentunya yang mau saja. Nah, inilah contoh pemimpin model yang terbaik yang telah diturunkan Allah di permukaan bumi. Bukan pemimpin yang hanya berpikir untuk saat ini, tetapi pemimpin yang berpikir di future oriented. Tujuan ke depan itu apa sebenarnya? Nah, walaupun orang banyak mencemoohkannya pada saat ini, tetapi ketika tergambar di dalam benaknya bagaimana akan datang itu, seperti apa jadinya, maka dia melaksanakan antisipasi-antisipasi. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini yang teraplikasi pada sosok Nabi Nuh alaihi salam tentunya harus menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana seorang nabi, seorang pemimpin harus bersikap untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya-bahaya yang mencengkeram leher-leher mereka. Iya. Kemudian bagaimana balasan bagi orang-orang yang mengikut risalah Nabi Nuh? Fa'anjainahu, kami selamat. Bagaimana dari akhir cerita dari orang-orang yang mendustakannya? Wa'aghraqna, dan kami tenggelamkan. Dan pada saat ini juga kita melihat bagaimana kisah-kisah selanjutnya dijelaskan, terjadi diskusi antara Nabi Nuh dengan anaknya, antara bagaimana kesedihan Nabi Nuh ketika anaknya tahu, dia mengetahui anaknya tenggelam, istrinya juga tenggelam. Ini semua adalah merupakan bentuk dari pembelajaran yang sangat bijaksana dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sekali lagi Allah tetap menegakkan keadilan. Kenapa? Sudah diberi peringatan, tak juga mau. Sama dengan seorang guru yang telah mewanti-wanti untuk ujian mid semester atau ulangan umum kepada anak muridnya satu bulan sebelumnya. Bahkan dia beri kisi-kisi soal, dia beri berbagai wacana untuk mempermudah menjawab soal itu. Tetapi ketika sang anak mengabaikannya, pada saat ujian tidak ada ampun lagi. Artinya, sang anak tidak akan mendapatkan keberhasilan sebagaimana teman-teman yang bersungguh-sungguh. Ya. Nah, demikianlah kehidupan ini pada masa ujian kita juga. Jadi oleh sebab itu kita dalam menghadapi cobaan-cobaan ini haruslah berpikir ke depan. Tidak cukup kita hanya berpikir sesaat dan apalagi berpikir untuk hawa nafsu kita. Ya. Ini mungkin bisa ditambah Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Hanafi. Saya melihat dan menarik apa yang disampaikan Ustaz Hanafi tentang pemimpin atau seperti para nabi itu berpikir ke depan, future oriented. Menjadi lebih menarik saya melihat ketika para nabi dan para pemimpin yang berpikir ke depan, berwawasan global, berharap kepada yang lebih baik bagi kaumnya, itu tidak lepas oleh satu yang menjadi sangat fundamental yang harus kita sampaikan pada saat ini, yaitu apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasna'il fulka bi'ayunina. Iya, Ustaz Arif di sini. Buatlah sebentar. Buatlah sampan berdasarkan pengawasan kami. Yeah. Artinya apa? Pemimpin itu tidak pernah putus hubungannya dengan Allah. Itulah yang disebut dengan pemimpin karismatik. Bertambah dekat dia dengan Allah, bertambah kuat komunikasinya dengan Allah, dia akan menjadi pemimpin yang dapat bimbingan dari Allah dan dapat pula membimbing rakyat dan umatnya. Ya, Ustaz Arifin atau Ustaz Safiar, di sini tak dijelaskan di sini Ustaz. Maksudnya datangnya azab Allah itu berupa angin atau air bandang. Karena ini memang hal yang pertama, mungkin di sisi lain atau di ayat yang lain mungkin disebutkan dalam hal ini, kan begitu. Kira-kira apa yang menjadi apa yang tekanan utama dalam ayat ini, Ustaz Safiar? Azab yang Allah berikan gitu kepada kaum. Iya, disebut kenapa? Otomatis dari kaum Nabi Nuh engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjalan pada manhaj Allah. Iya. Kan begitu. Kita khawatirkan sekali nih Ustaz. Pemimpin-pemimpin sekarang ini berjanji dengan nama Allah tak melaksanakan, bisa jadi ta'un nanti. Iya. Kan begitu. Iya. Jadi kalau kita kembali lagi dalam ayat ini, bahwasannya Allah tidak menceritakan di sini datangnya angin topan yang dia ungkapkan pada tempat yang lain, pada surat Al-Qamar, yaitu yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Iya. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gemuruh air yang datang dari langit, sehingga apa? Memberikan satu cobaan bagi kaum Nuh yang mana mereka itu tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi karena apa? Dengan sifat rahmannya kasih Allah, Islam ini dengan agama yang universal masih ditahan-tahan lagi. Kalau kita diberikan satu orang berbuat maksiat langsung, saya rasa habis manusia. Itu mungkin ada tambahan dari Ustaz Hanafi. Di sini Ustaz Hanafi dikatakan bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam kaumnya khususnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada nabi sebelumnya yang dengan bersama kaumnya mendapatkan azab tentang hal tersebut? Sebenarnya kalau kita melihat dari silsilah kenabian, setelah Nabi Adam malah ada Nabi Nuh. Oh begitu. Berarti ini yang pertama ini. Karena pada zaman Nabi Adam manusia relatif sedikit dan perkembangannya pun tidak signifikan. Katakanlah selama hidup Nabi Adam hanya ada komunitas keluarga-keluarga dekatnya saja. Dan itu pun relatif tidak ada masalah gitu. Manusia ini kalau tambah banyak persoalannya. Tambah banyak recoknya. Nah, tambah banyak yang bisa dipahaminya dan tambah banyak pula tingkahannya yang menyala-nyala. Makanya manusia Indonesia ini rame, banyak, penduduknya padat, maka banyak masalah yang terjadi. Nah, untuk itu sebagaimana dikatakan tadi, ya, dibutuhkan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan saya yakin tidak hanya dia bisa menyelesaikan masalah hanya bergantung pada otaknya saja, atau kecerdasan logika rasionalnya, tapi juga harus dia menundukkan dirinya kepada Allah agar mudah dia mengatur rakyat ini. Benar. Inilah yang kita inginkan, Ustaz Zainal, sebenarnya. Iya, benar sekali. Jadi memang pemimpin yang seperti disebutkan tadi, wasna'il fulka bi'ayunina, berada pada pengawasan Allah, itulah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia bisa dengan kesabaran yang tinggi menerima caci maki dari kaum kafir Quraisy, menerima lemparan batu dengan penuh sabar dari kaum Taif, dan menerima cacian dengan penuh kesabaran juga dari kaum Yahudi di Madinah, atau dari kaum munafik dari kelompok Musailamatul Kazzab. Semuanya itu tidak lepas karena apa? Karena kuatnya ikatan Allah kepada kuatnya ikatan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, kalaulah kita jauh dari ikatan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang buta. Kanu qauman amin. Maksud di sini bukanlah buta mata dalam melihat, tetapi adalah buta mata hati dalam melihat yang baik dan yang buruk. Ini lebih dahsyat daripada buta mata. Yeah. Buta mata bisa dipandu, tetapi buta hati siapa tahu, kan begitu. Yeah, yeah. Akhirnya dia akan menyalah terus. Inilah karena tidak ada ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi yeah, mungkin Ustaz Fajrul di sini, yeah, kalau saya melihat bahwa berbagai penjelasan Allah pada ayat ini, tentunya bagaimana pendapat Ustaz dengan korelasi ayat ini pada masa sekarang ini? Mungkin nggak ayat ini terjadi pada masa sekarang ini, Ustaz? Kalau kita banjir bandang, iya, atau apa saja? Kita melihat kalau korelasi ayat yang kita bahas sekarang ini hubungannya dengan kenyataan sekarang itu sudah ada. Sudah ada, Ustaz. Iya, bagi orang-orang yang betul-betul melihat tanda-tanda tersebut, tergantung orangnya juga, Ustaz. Betul. Kadang-kadang diberikan peringatan macam tak diberikan peringatan. Santai saja. Atau tambah bertingkah dia. Tambah bertingkah. Kadang-kadang sudah gempa pun hebatnya, hanya pada saat gempa itu menyebutkan Allah. Setelah itu, maksiat jalan terus. Sudah digoyangkan rumah itu, kan kira-kira begitu kan? Iya. Sholat tidak juga. Maka ketika Allah mengatakan, orang-orang yang kadzabu bi ayatina, yang mendustai ayat-ayat kami, kata Allah, wa aghraqna, kata dengan membahasakan aghraqna, memang betul-betul ditenggelamkan. Artinya yang ada di permukaan itu ditenggelamkan ke bumi, ke tanah, begitu. Kalau kita kan biasanya kan kita korek lubang itu, tapi kalau Allah hanya masuk, membukakan bumi itu masuk ke dalam, gitu istilahnya. Iya, maka sama dengan kaum Korun. Terus apa kira-kira Ustaz menjadi rahasia di sini? Kenapa Allah mengatakan dengan domir nahnu tentang kaum Nabi Nuh, fa anjaynahu? Kenapa enggak dibilang fa anjaytuhu? Kira-kira gitu. Nah, ini gimana, Ustaz? Berbicara mengenai domir dalam bahasa teologi, bahwa ini maksudnya bukanlah berarti Tuhan itu plural, banyak ya, atau jamak. Tapi dia adalah lambang dari kekuatan, lambang dari kekuatan Allah, kebesarannya, maka dia lambangkan dengan lambang nahnu atau kami. Iya. Benar sekali. Jadi memang disebutkan dengan nun al azmah, ya. Iya. Nun keagungan. Iya. Iya. Bukan nun jama, ya. Bukan nun bahwa itu menunjukkan hal yang banyak. Samping fa'anjainahu aghraqna, ya kan? Tapi bi ayatina semua pakai nun yang menunjukkan ala azmah. Untuk itu kita melihat bahwa keagungan Allah dalam hal berbuat sangat dahsyat, karena apa? Sesuai dengan namanya yang agung tadi. Ya, pendengar yang berbahagia, sangat senang bersama dengan tim Safira Lazar untuk berbincang-bincang mengenai Al-Quran, pemaknaannya, korelasinya dalam kehidupan kita, sehingga dengan mencerdaskan diri dengan Al-Quran, berarti kita turut dalam memperkokoh nilai-nilai budaya-budaya yang baik pada diri dan masyarakat kita. Kami berterima kasih atas kebersamaan kita. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.